ini nak nan. Oi, rombuka. Wah, luput. Wah, piye. Diutut ra. Wah, jelas duwe, duwe rek ra. Duwe to ya. Ayo wis langsung gas, Dur. Oke, nyol. Oke, siap. Nah, nan. Menang wae lewe, menang wae lewe, menang wae lewe. Selamat menunaikan ibadah puasa.